الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة كما وعدنا يقرأ أحدكم. أبو محمد تفضل. قال الشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الصفات الثانية عشرة الضحك. الضحك من صفات الله الثابتة له في السنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وفسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. حسب. قال الشاعر الصفة الثانية عشرة الضحك صفة التوى أو ترتوى. الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. Di sini Syekh menyebutkan yang namanya dhahik itu termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala as-sabitah, yang telah sabit, telah sahih bagi Allah Subhanahu wa taala bis sunnah wa ijma'is salaf. Jadi dengan sunnah dan ijma'. Di sini sering kita jumpai dari awal kemarin disebutkan bi ijma'is salaf, bi ijma'is salaf. Dalam perkadaan di sini disebutkan yang namanya penetapan al-asma' wa sifat itu dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau tidak ada Al-Quran dan hadis, maka tidak bisa ditetapkan. Namun beliau Syekh menyebutkan dengan tambahan ijma'. Apakah boleh menetapkan sifat dengan ijma' di sini? Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, yang namanya ijma' selalu bersandar dengan dalil. Di sini dalam rangka min bab taksirul adillah, dalam rangka untuk memperbanyak dalil, sebagaimana yang ma'ruf dalam kalangan di ahli usul yang namanya hujjah itu Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Sehingga dalam rangka menunjukkan sifat tersebut adalah sifat yang juga terjadi ijma' di kalangan salaf, tidak diperbolehkan keluar dari ijma' salaf dalam hal ini tadi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhhakullahu ila rajulain. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Salah seorang dari mereka berdua itu membunuh yang lainnya. Fayadkhulani al-jannah. Namun kedua-duanya yadkhulani al-jannah. Kedua-duanya masuk surga. Wa tamamul hadis. Tamamul hadis. Kelengkapan hadis. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang satu ini membunuh yang satunya. Fayuqtal. Atau yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang orang ini salah satu dari keduanya tadi, dia membunuh. Lalu dia pun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia terbunuh. Summa yatubullahu 'alal qatil fayustashhad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi pembunuh tadi untuk bertaubat. Fayustashhad, dia pun mati syahid. Jadi kan salah satunya tadi membunuh, beda mati yang satunya. Mati jelas sudah mati. Yang hidup dia yuqatil, berperang fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun terbunuh. Gambarannya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia untuk bertaubat, dia pun bertaubat, si pembunuh ini tadi kemudian ikut berperang. Seperti itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Wa jama'a salaf ala itsbati adh-dhahik lillah. Salaf sepakat di dalam menetapkan sifat dhahik ini tadi. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyif wala tamtsil. Maka wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mentahrif, menyelewengkan maknanya, menolaknya, mentakyif dan juga mentamtsil. Dan itu adalah sifat dhahik yang hakiki, betul-betul Allah tertawa. Namun tertawanya tersebut yaliqu billahi ta'ala, sesuai dengan keagungan kemuliaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fassarahu ahlu ta'til bitawabi wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Ahlu ta'til menafsirkannya dengan as-sawab, pahala, balasan. Namun kita bantah dengan kaidah yang keempat. Khilafu zahirin nusus laisa alaihim dalilun sahih, dan juga khilaful ijma. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala, kata beliau, fa hadza wa ma ashbahahu mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu wa nu'minu bihi wa la narudduhu wa la najhaduhu. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahirahu wala nushabbihuhu bisifatil makhlukin wala bisimatil muhdathin. Itu bacanya muhdathin, bukan muhdithin. Wala bisifatil muhdathin. Wa na'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nazir laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa na'lam, itu disukun yang benar, wa na'lamu wa huwa as-sami'ul basir wa kullu ma tukhayyil wa kullu ma tukhayyila fi dhihni aw khatara bil bal fa inna Allah ta'ala bi khilafihi. Wa min dhalika qawluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Fa hadza, maka yang demikian ini, wa ma asbahahu, dan yang semisalnya, maknanya maka hadis ini, hadis yang mana, hadis ad-dhahik, ya hadis dhahik, dan yang semisalnya dari segala sesuatu yang telah sahih sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uddilat ruwatuhu, dan para perawi-perawinya adalah orang-orang yang telah ditakdil, dipercaya, ya, direkomendasi, nu'minu bihi. Jadi ketentuannya apa? Tatkala sanadnya sahih ke Rasul dan juga perawi-perawi yang membawanya tadi adalah orang-orang yang adil, nu'min bihi. Intinya maknanya ucapan beliau pada wa ma asbahu min mimma sahha sanaduhu udilat ruwatuhu, itu maknanya dengan ketentuan hadis itu sahih. Kalau dia sahih, nu'min bihi, kita imani. Wala narudduhu, tidak kita tolak. Wala najhaduhu, tidak pula kita ingkari. wala nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalif dhahirahu. Kita tidak diperbolehkan mentakwilnya dengan suatu takwil yang menyelisihi zahirnya. Wala nusyabbihuhu bi sifatil makhluqin. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Wala bi simatil muhdatsin. Tidak diperbolehkan juga bagi kita untuk menyerupakannya dengan tanda-tanda al-muhdatsin, tanda-tanda makhluk. Sama muhdats itu makhluk. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu. Kita ketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada syabih baginya. Keserupaan. Wala nadhir. Kesamaan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul basir. Wa kullu ma tukhayyilah. Ya, benar. Dibaca majhul. Wa kullu ma tukhayyila fi dhihni. Segala sesuatu yang terhayalkan, terbesit di dhihan, benak. Au khotoro bilbal. Atau terlintas di pikiran. Fa inna Allah ta'ala bikhilafihi. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaliknya. Wa min dzalik qauluhu ta'ala, di antara contoh itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman di atas arasy beristiwa. Asyrah. Sifatus tsalitsata 'asyrah al-istiwa 'alal 'arsyi. Iqra' ya Nasihin. Asyara asifatu salisata asyara al-istiwa al-arsyi al-istiwa Allahi al-arsyi min sifatihi sabitati lahu bil kitabi wa sunnati wa jima'i salafi. Qala Allah ta'ala ar-Rahmanu ala arsyi istawa zukira istiwa'uhu ala arsyi fi sab'ati mawadi'a minal Qur'ani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah alama qawbal haq khalqa katabain lahu fawqa arshihi inna rahmati sadaqat ghadabi. Wa al-Bukhari. Wasil, kira'ah. Lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kima rawa Abu Dawudin fi sunanihi inna bu'adah. Inna bu'adah ma baina samai ila samai imma wahidatun au isnatami au salasu wa sab'una sana kan ila an qala fil arsy baina asfalihi ba'lahu mislu ma baina sama'i wa sama'i summa Allah ta'ala fawqa dzalika. Wa akhraja aidan at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa fi ailatul ajabi ajabah. Fihi ilatun ajabah. Fihi ilatun ajabah anha Ibnu Qayyim. Fihi ilatun ajabah anha Ibnu Qayyim rahimahullahu fi tahdibi sunani Abi Daud. Wa ajma'a salafu ala isbati istiwa illahi ta'ala arsihi. Fayajibu isbatuhu min ghairi tahrifin wa ta'tilin wa takyifin wa tamsilin. Ahsanta. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala as-sifatu tsalitsata 'asyrah al-istiwa' 'alal 'arsy. Istiwa'ullahi 'alal 'arsyi minas sifati tsabita lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat istiwa' di atas 'arsy termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah tetap dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'us Salaf. Al-Istiwa ini maknanya adalah Al-Ulu, tinggi, wartafa'ah, Insya Allah nanti detailnya akan kita lewati di syarah Aqidah Wasithiyah disebutkan. Tapi di sini Syekh Utsaimin juga menyebutkan. Qala Nabi sallallahu qala Allah taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman di atas arasy istiwa. Wa dzakara istiwa'ahu 'alal 'arsyi fi sab'ati mawadhi'af minal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istiwanya di atas arasy pada 7 tempat dalam Al-Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuh tempat itu banyak ya, dalam Tohani ada, di Al-Baqarah juga ada. Kalau di kitab Al-Qul Mufid yang kemarin itu kan masalah yang pelajari awal-awal itu disebutkan ada 7 sama Syekh Al-Usobi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah lamma qada al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau menciptakan makhluk, beliau menulis kitab yang ada di atas arasy. Kataba indahu fawqa arsyihi, beliau menetapkan atau menulis kitab yang ada di sisinya di atas arasy, isinya adalah inna rahmati sabaqat ghadabi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Daud fi sunanihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis berdasarkan riwayat Abu Daud dalam sunannya, inna bu'da ma baina sama'in ila sama'in, sesungguhnya bu'dah, jarak jauh, bu'dah itu jauh, sesungguhnya jarak jauh antara satu langit ke langit berikutnya, itu bacanya bu'dah ya, bukan ba'dah. Sesungguhnya jarak jauh antara satu langit ke langit berikutnya, imma wahidatun awitnatani awsalatun wasab'una sanah, ada kalanya mungkin sekitar 71 atau 72 atau 73 tahun. Ini gambarannya tadi. Antara 71, 72, 73 tahun. Ila an qol fil arsy, sampai pada ucapan beliau tentang arasy, sampai pada ucapan Rasul tentang arasy. Ini kan hadis diringkas ya. Baina asfalihi wa a'lahu. Antara bagian asfal, bawah arasy, wa a'lahu, dan yang paling tinggi dari arasy tadi, mithlu ma baina sama'in ila sama'in. Seperti jarak antara satu langit ke langit yang berikutnya. Summa Allahu ta'ala fauqa dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas itu, di atas arasy. Saking besarnya arasy tadi ya, jarak dari bawah arasy ke atas arasy itu selama perjalanan 70 tahun lebih. Wa akhrajahu aidan At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. At-Tirmidzi Ibnu Majah mengeluarkan juga riwayat ini wa fihi illah, namun padanya ada illah cacat. Ajaba anha Ibnu Qayyim, ada cacat kelemahan yang dijawab oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tahdzib Sunan Abi Dawud. Hadis ini antum bisa lihat di keterangan di bawah itu, hadis ini warraji annahu dhaif. Hadis ini yang raji adalah dhaif. Hadis ini dikenal dengan istilah haditsul au'al. Hadis al-au'al. Ya. Mereka menyebutnya dulu, kalau dibuka kitab-kitab akidah sebutnya haditsul al-au'al. Panjang hadisnya. Kenapa haditsul au'al? Kepanjangan hadis ini, intinya di sana di langit itu ada malaikat. Malaikat itu bertanduk bagaikan kambing. Nah, itu juga yang disebutkan oleh para ulama nakara fil lafad fil matan. Nah, ada riwayat yang sahih yang menyebutkan malaikat itu seperti kambing bertanduk dan lainnya. Kalau bersayap, iya. Intinya hadis ini dhaif, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa jama'as salafu ala itsbati istiwa'illahi ala arsyhi. Para ulama salaf di dalam ijma' di dalam menetapkan sifat istiwa bagi Allah di atas arasy tersebut. Fa yajibu itsbatuhu min ghairi tahrif, maka wajib menetapkannya dengan tanpa mentahrif, wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Wa huwa istiwa'un haqiqiyun. Itu adalah istiwa yang hakiki. Betul-betul Allah istiwa, ya. Bukan maknanya menguasai, istaula, bukan, tapi istiwa betul-betul tinggi di atas arasy. Maknahu, makna istiwa adalah al-ulu wal istiqrar ala wajhin yaliqu billahi ta'ala. Maknanya adalah al-ulu, tinggi, wal istiqrar. Istiqrar itu kalau di Indonesia biasanya orang-orang inilah yang mengartikan dengan bersemayam. Dari lafaz istaqarra, istaqarra itu berada, gitu loh, bertempat. Ya. Cuman mereka memahami ketika dikatakan bertempat berarti Allah butuh pada tempat. Al-ulu wal istiqrar ala wajhin yaliqu billahi ta'ala. Sesuai dengan keagungan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa Indonesia istiqarra itu ya berada, bertempat memang. Cuman bukan yang difahami oleh mereka ketika bertempat butuh dengan tempat. Makanya ketika ditanya di mana Allah? Itu kan pertanyaan di mana? Nanya kenapa itu? Tempat kan di mana Allah Subhanahu wa taala, dijawab di langit, di atas arasy. Berarti kan bertempat di atas arasy. Cuman permasalahannya apakah Allah butuh dengan arasy? Ya, tidak seperti yang kita fahami. Manusia kalau bertempat itu butuh dengan tempat. Di situ disebutkan di ta'liq. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam nuniyahnya. Walahum ibaratun alaihi arba'un. Bahwasanya mereka, para salaf, walahum mereka, lahum kembali ke mana? Para salaf. Walahum ibarat, mereka para salaf memiliki ibarat, ungkapan-ungkapan alaihi, tentang arasy tadi, arba'un. Ada empat. Qad hasalat lil farisi ta'an. Sungguh telah terhasilkan bagi penunggang kuda tersebut ta'an, penunggang kuda yang pandai menikam berupa senjata. Maknanya dengan ibarat-ibarat tersebut ya, bisa didapatkan senjata bagi penunggang kuda. Maknanya orang kalau berperang itu dengan kuda itu kan lebih mantap kan. Ini gambarnya lil faris to'an. Al faris itu penunggang kuda, to'an itu yang menikam. Itu gambaran ahlus sunnah gitu loh. Sungguh telah terhasilkan bagi ahlus sunnah yang berperang untuk memerangi ahlul bid'ah itu senjata dengan empat ibarat tadi. Hasolat itu bagi ke kembali ke mana? Kembali ke ibarat. Wahya senjatanya itu tadi empat ibarat tersebut. Wahya istaqarra waqad ala istaqarra ala wa kadza irtafa'a. Demikian juga irtifa. Allazi ma fihi min nukron, yang tidak ada padanya pengingkaran. Wa kadzaka qad sa'ida allazi wa rabi'. Demikian juga makna yang keempat adalah sa'ida, naik. Allazi wa rabi', yang keempatnya. Jadi dalam bahasa Arab istiwa bermakna istaqarra ala irtafa'a dan sa'ida. Kalau masdarnya istiqrar al-ulu al-irtifa' was-su'ud. Empat makna ini dalam bahasa Arab makna istiwa. Wa Abu Ubaidah sahibu Syaibani, Abu Ubaidah sahibu Syaibani, ya, Abu Ubaidah Syaibani yakhtar hadzal qaul, memilih pendapat ini fi tafsiri, dalam tafsirnya. Adra minal jahmi bil Qur'an, dia lebih mengerti dibandingkan seorang jahmiyah terhadap Al-Qur'an. Jadi lafaz istiwa itu tidak lepas dari empat makna ini tadi. Kalau tidak salah ya, ini butuh dicek lagi. Yang contoh lafadznya so'ida itu pada lafad summastawa ilas sama. Ini Al-Baqarah ya. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ilas sama. Sehingga anak mereka menyebutkan untuk lafad ini tadi maknanya so'idah. Summastawa ilas sama aim anas so'idah ilas sama. Itu maknanya. Nanti kita lewati dalam Faidul Muslah ya. Nggak tahu kitabnya ada nampak nyampai belum, karena sudah dikirim dari awal November, ini sudah awal Januari, sudah 2 bulan perjalanan kapal. Dikit lagi ya. Waqad fassarahu ahlu ta'til bil istila, sungguh ahlu ta'til menafsirkannya dengan istila. Nanti akan kita lewat bantahannya di Lamiyah. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah. Kita bantah mereka dengan apa yang telah berlalu pada kaidah yang keempat, wa nazidu wajhan rabi'an. Kita tambahkan sisi yang keempat. Annahu la yu'raf fil lughah al-arabiyyah bihadzal makna. Bahwasanya tidak diketahui dalam bahasa Arab makna istaula atau istila. Istila itu masdarnya. Fi'ilnya istaula. Tidak dikenal dalam bahasa Arab dengan makna seperti ini. Apa makna seperti ini? Makna istila. Difahami? Nanti akan disebutkan dalam syarah Lamiyah ya, sabar. Wa wajhan khamisan, dan sisi yang kelima, annahu yalzam 'alaihim lawazim batilatun. Kalau diartikan istila, maka mengharuskan konsekuensi padanya lawazim batilah. konsekuensi-konsekuensi yang batil. Apa di antaranya? Di antaranya yang disebutkan di sini, mislu annal arsya lam yakun mulkan lillah, bahwasanya arsy bukan menjadi milik Allah sebelumnya. Lam yakun milkan, afwan. Lam yakun milkan lillah. Bahwasanya arsy bukan milkan, bukan milik Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Summa staula alaihi ba'd. Kemudian Allah menguasainya setelah itu. Itu makna istaula, istila. Menguasai itu makna menguasai, sebelumnya belum dikuasai sama dia kan? Itu pasar 16, belum dikuasai. Ketika seseorang beristaula, menguasai itu maknanya apa? Sebelumnya belum dikuasai. Kalau pengen luas panjang lebar, bisa dilihat dalam kitab Mukhtasar Shu'aibul Mursalah. Wal arsyu lughatan, adapun arsy secara lughatan bahasa, as-sarir al-khas bil malik, ranjang yang khusus bagi seorang al-malik, raja. Wa fi syara, makanya diartikan singgasana. Mengartikan singgasana ya, karena dari sisi bahasanya tadi. Adapun arasy itu bagaikan singgasana, ya tidak seperti itu. Itu secara bahasa. Arasy, ya singgasana. Itu pun secara bahasa, lafaz arasy seperti itu. Namun ketika ditafsirkan dalam ayat Al-Quran, tidak juga seperti itu. Berbeda-beda lafaz arasy itu tadi. Ketika disebutkan dalam ayat, walaha arsyun azim, itu singgasana kan? Ada lagi kalau tidak salah ayat, wahya khawiyatun ala urushiha. Urushiha ya bukan singgasana. Wafi syara' al arsyul azim alladhi istawa alaihi rahmanu jalla jalalu. Definisi secara syar'inya adalah, arsyul azim, arsyul azim adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman istiwa di atasnya. Wa huwa a'lal makhluqat wa akbaruha. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi dan yang paling besar. Wa safahu Allahu bi annahu azim. Allah sifati bahwasanya arsy adalah azim. Apa ayatnya? Wa bi annahu karim wa bi annahu majid. Dul arsyil majid. Wal kursi ghairul arsy. Kursi bukan arsy. Itu pendapat yang rajih. Adapun asar yang menyatakan kursi adalah arsy, ini pendapat yang lemah. Li'annal arsya huwa ma istawallahu istawa alaihi allahu ta'ala. Dikarenakan arasy adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala beristiwa padanya. Wal kursi mawdi' qadamaihi, sedangkan kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Wa walid liqaulin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan ucapan Abdullah bin Abbas, al kursiyyu mawdi'ul qadamaihi. Kursi itu adalah tempat kedua kaki. Wal arsyu la yaqdiru ahadun qadrahu. Adapun kursi adalah sesuatu yang tidak bisa diukur oleh seseorang pun ukurannya. Maksudnya tidak ada seseorang yang mampu untuk memperkirakan ukurannya, kira-kiranya. La yaqdir, tidak ada yang mampu untuk mengukurnya, memperkirakannya, berapa besarnya arsy. Rawul Hakim fi Mustadraki, asar Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Waqal, beliau mengatakan sahihun ala syarti syarikhain walam yuhijjah. Sahihnya mana sahih sesuai dengan syarat sahihain, sanad-sanadnya itu perawi sahih Bukhari sahih Muslim, namun Imam Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Sanadnya sahih sampai kepada Abdullah bin Abbas. Adapun yang setelahnya sifatul ulu, insyaallah kita lanjutkan. Dan ba'da suluh. Nakta fi bahagian subhanallah.